apa hukumnya apabila sholat berimam kepada khatib atau imam yang suka membid'ahkan? Waduh, makruh sebetulnya ya. Sebetulnya pertanyaannya bukan, jawabannya bukan jawaban. Mestinya kita menjawab begini jawabannya. Kok bisa khatib begitu jadi khatib di rumah masjid? Panjenengan semuanya ini. Ini pertanyaannya ini seharusnya. Pertanyaan kan begini, gimana kalau kita bermakmum dengan khatib yang suka bid'ah-bid'ahin? Pertanyaannya dua. Kalau itu masjid sampean, kenapa orang itu bisa khutbah di situ? Kalau itu bukan masjid sampean, masjidnya mereka, ngapain sholat di situ? Nggak ada alasan sebetulnya. Nah ini, jadi harus tegas ini. Ngapain kok dimasukkan ke masjid kita? Wong kita saja nggak bisa khutbah di masjidnya kan? Contoh saja Makkah Mukarramah. Miliknya umat Islam seluruh dunia. Tapi sudah dibatasi tentang ilmu itu. Madhab Hanafi Maliki enggak kayak dahulu. Dulu ada di bab ini, bab Daudi ada syekh ini, bab ini. Ada alim-alim seperti itu. Jadi ada madhab Syafi'i, Hanafi, semuanya Masya Allah marak sehingga Islam tersebar ke seluruh dunia. Baru akhir-akhir ini dirubah. Tidak bisa mengajar di situ. Kecuali sudah berani mengatakan bahwasanya Maulid Nabi adalah sesat, tawassul dengan orang mati syirik. Lah ini baru nanti bisa. Ya ini sudah dirubah. Lah masjid Makkah yang miliknya umat Islam sedunia saja sudah begitukan. Bagaimana kita ini kok Masya Allah kok baik benar. Harus tegas di dalam hal ini. Sampai mereka itu mau menutup mulutnya untuk tidak memfasikkan, membid'ahkan orang-orang yang melakukan Maulid Nabi dan tawassulan. Baru nanti ukhuwah. Jadi ukhuwah kita tidak seimbang. Ada orang mengatakan, Ibu Yahya kok bahas masalah khilafiyah? Ya Ustaz, tolong dipahami. Kami menganggap itu masalah khilafiyah, tidak ada masalah. Tapi orang-orang itu tidak menganggap khilafiyah. Coba faham lah kok nyalain salah. Itu kan aneh. Ada orang menegaskan, ini Ibu Yahya itu apa? Masalah khilafiyah dibahas. Loh, saya selama ini menganggap khilafiyah memang. Tapi ini loh yang nyalahkan, yang gak ngerti khilafiyah ini loh yang perlu ditutup, dikunci mulutnya. Kalau ada orang gak mau maulidin Nabi, nyantai kita. Gak ada orang tawasulan, gak ada masalah. Saya juga gak tahu panjenengan tawasulan atau enggak kan. Gak pernah ada wajib bertawasul di masjid ini, gak ada. Saya gak pernah ngurus seperti itu. Tapi di saat ada orang tawasul syirik ini, itulah harus dikunci mulutnya. Karena itu merusak umat. Karena ada ciri itu, padahal itu masalah sepele tapi menjadi ciri khas. Sehingga kita hadirkan dan kita besarkan karena apa? Problem besar karena masalah kecil ini yang telah digedekan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Merusak ukhuwah, tidak indah. Gak pernah kita meributkan begini-begini kecuali saat mereka selalu mencaci maki, ngolok dan sebagainya. Subhanallah, kenapa harus seperti itu? Barangkali ada di antara orang yang tidak senang tawasul. Cobalah duduk yang manis. Ayo, kan begitu. Kalau memang orang yang bertawassul sudah ada hujahnya, artinya ini benar-benar masalah khilafiyah. Dan khilafiyah itu kan la ingkara fil mukhtalafih, tidak perlu diingkari dengan sampai di mimbar. Ulama dahulu itu kalau berbeda pendapat cuman mengatakan aku beda, tidak pakai tambahan, enggak benar, sesat, goblok, tolol, enggak ada. Imam Syafi'i beda dengan Imam Malik. Banyak masalah membatalkan wudu. Tapi selama itu Imam Malik tidak pernah, Imam Syafi'i tidak mengatakan Imam Malik goblok. Enggak pernah ada dalam sejarah. Di dalam membatalkan wudu, Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya, syekhnya. Gurunya Imam Malik berbeda. Tapi Imam Syafi'i di saat mengatakan bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram adalah batal wudu, sampai di situ. Tidak langsung berkata, apa yang dikatakan Imam Malik adalah salah. Itu adalah kebodohan Imam Malik. Gak ada. Tapi orang kemarin sore ini mengatakan, yang mengatakan membatalkan wudu bersentuhan dengan mahram itu orang goblok. Kurang ajar bener nih orang. Ulama dulu gak sampai derajat cacian. Saya berbeda, ya sudah. Tapi gak sampai mencaci. Coba dengerlah, denger di beberapa. Tapi janganlah berbahaya. Coba baca di tulisan-tulisan tentang membatalkan wudu, tentang ini, hal-hal sepele, kunut. Abu Hanifah ke Imam Malik, Imam Syafi'i, tidak pernah ada cacian dari Imam Malik, Abu Hanifah goblok, enggak ada, gara-gara tidak kunut. biasa. Imam Syafi'i kunut. Tapi tidak pernah mencaci Imam Abu Hanifah. Sederhana. Jadi permasalahannya, kalau sudah urusan-urusan dipegang oleh orang yang fanatik, katanya kita yang fanatik buta. Anda alhamdulillah. Kita ini punya mengyakini Imam Abu Hanifah yang enggak kunut, nyantai, enggak ada masalah. Banyak berbeda. Imam Malik mengatakan enggak batal wudu, Imam Abu Hanifah batal. Kita biasa enggak terlalu keras. Tapi kita tidak sampai derajat mengatakan Imam Malik yang mengatakan bersentuhan dengan perempuan itu tidak batal adalah goblok. Enggak ada itu. Tapi ada orang ngajari anak-anak di sebuah sekolah, katanya apa? Enggak benar itu. Imam Syafi'i itu goblok mengatakan bersentuhan dengan perempuan itu. Kadang-kadang sambil ketawa kalau nerangkan, kok bisa ya? Kok bisa ya? Ya kamu yang enggak bisa. Ini adalah musibah di akhir zaman. Lah itulah, kita membela ulama. Jangan sampai ada permusuhan seperti itu. Baik, waktu sudah habis. Ada lanjutannya, tidak boleh meninggalkan Jumat kalau memang ada ahli bid'ah. Tetap saja Anda sholat di belakangnya, sholat Anda adalah sah, hanya makruh, hanya ke depan hari harus diatur. Bukan berarti kita harus meninggalkan Jumatan, karena sudah hadir tempatnya Jumatan.